Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, mata akan nampak apa yang hati mahu lihat. Jika hati tidak suka pada seseorang, maka mata akan nampak keburukan, kelemahan, kekurangan. Dan sebaliknya, jika hati suka kepada seseorang, maka mata akan nampak kebaikan dan kelebihan. Itulah topik perbincangan kita pada pagi ini, pada kali ini, iaitu jangan ada benci. Okey, apabila kita tak suka pada seseorang ni, maka satu kesalahan kecil pun ya dibesar-besarkan. Hinggakan apa sahaja yang dibuat oleh orang itu semuanya tak kena, semuanya tak betul. Sentiasa kita cari pasal, wujud ketegangan dalam perhubungan. Malah kalau suami isteri boleh berlaku penceraian. Sebaliknya kalau kita suka, kita sayang, semuanya di mata kita semua indah belaka. Pendek kata, orang kata apa? Kentut pun bau wangi, ha, kan? Jadi setiap kesalahan kita anggap itu sebagai satu perkara yang biasa. Ya, segalanya mudah untuk kita maafkan. Malah kesalahan besar pun kita cuba tutup, ya, kita biarkan, ya, malah kita maafkan. Itulah kehidupan. Jadi apabila perasaan tak suka ni kalau terlalu lama, maka perkara yang kecil-kecil akan lambat laun dirasakan besar. Dan apabila terlalu lama, ia terbentuk kebencian dan ini boleh merosakkan hubungan. Ada orang sampai bertahun-tahun benci pada seseorang. Malah bukan setakat pada seseorang, kerana dia benci pada seseorang, keluarga tu pun dibencinya. Kadang-kadang kerana benci kepada seseorang, kawasan tu pun dibencinya, ha, kan? Jadi itulah bencinya kita pada orang. Malah sampai ke tahap kelibat tak boleh nampak, nama tak boleh dengar, apalagi suara memang tak boleh dengar. Jadi ada yang sejak daripada bangku sekolah dulu hingga ketua masih tersemat perasaan benci, hinggakan ditutup segala ruang untuk berbuat kebaikan. Padahal isu-isu tu mungkin isu-isu masa zaman budak sekolah. Ialah masa budak sekolah dulu masih mentah, masih belum dewasa, ya, banyak mungkin kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan masa budak-budak yang tak sepatutnya ya diperbesarkan pun bila dah besar macam ni. Tapi tidak kepada sesetengah orang. Sampai berpuluh tahun tak jumpa pun ya masih ada perasaan benci tersemat dalam dada. Sedangkan dalam tempoh berpuluh-puluh tahun tu, orang yang kita benci dulu mungkin sama sekali merupakan orang yang baru, ya, dari segi hidup dia, pencapaian dia, keluarga dia, pemikiran dia, akhlak dia, malah mungkin imannya juga. Jadi ada ketikanya perasaan benci itu timbul atas kesalahan-kesalahan yang kecil yang sebenarnya boleh dimaafkan sangat. Kadang-kadang sesuatu itu berlaku tanpa sebarang niat pun. Cuma ialah manusia mana yang tak ada kekurangan, yang tak ada kelemahan. Ya, kadang-kadang silap cakap dia, salah komunikasi dia. Lain yang dimaksudkan, lain yang difaham. Terutamanya pula kalau di zaman media sosial, banyak boleh berlaku salah faham. Seringkali mesej yang kita tak maksudkan pun tapi salah faham. Sebab apa? Sebab mesej ni dia sampai kepada seseorang dan apabila dibaca, dia pergi tanpa emosi. Okay? Kalau nak kita hantar mesej dengan emosi tu, untuk wujudkan emosi dalam mesej, kita terpaksa karang ayat yang panjang. Dan bila mesej biasanya yang pendek-pendek, disebabkan dia pergi tanpa emosi, maka kerap kali orang akan salah faham. Jadi sebab itulah kita kena faham, kadang-kadang bila kita tulis mesej tu, kita kena tengok boleh tak sesuatu yang kita hantar tu nanti boleh diterjemahkan secara negatif oleh pihak yang menerima. Ya, seperti mana kita kata tadi, takut lain yang dihantar, lain yang difaham. Dan ada orang, ya, ada orang yang nak diri dia diberikan perhatian, diberikan layanan lebih daripada orang lain, terutama ya daripada seseorang yang dia anggap istimewa. Ya, sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok kawan-kawan yang rapat ni yang cepat bergaduh. Sebab apa? Sebab mereka nak kita ni layan mereka, sebab mereka rasakan kita ni sebenarnya istimewa di mata mereka. Jadi apabila kita tak beri perhatian ataupun kita abaikan, itu pun kadang-kadang boleh timbul salah faham. Jadi apabila kita tengok ramai orang, apa yang diharapkan atau dihajatkan, bila dia tak perolehi, lalu mulalah dia mengatur langkah untuk membenci kita. Dalam hidup ini, apa yang kita mahu, itulah yang kita berikan terlebih dahulu. Mahu orang sayang kita misalnya, maka kita kena berikan sayang tu dulu. Ya, kalau kita mahu orang hormat kita, kita kena beri dulu. Iaitu kita kena hormat orang dulu. Dan begitulah seterusnya. Kalau kita nak orang buat baik dengan kita, kita kena buat baik dengan orang dulu. Ya. Jadi kalau kita buat begitu, maka itulah juga yang akan sampai kepada kita. Dan ada juga orang yang ada masalah jiwa, dia tak boleh lihat langsung orang lain lebih daripada dia, terutama daripada kawan baiknya sendiri. Pelik. Sepatutnya kita, kalau kita sahabat baik ni kan, maka kita seronok dengan kejayaan kawan. Kita gembira, kita orang yang pertama yang mengucapkan tahniah syabas apabila kawan naik pangkat, dapat anugerah dan sebagainya. Tapi tidak, ada sesetengah itu mengambil langkah yang sebaliknya, iaitu mereka rasa benci. Jadi kalau begitulah keadaannya, kita boleh katakan bahawa orang ini ada apa? Ada masalah jiwa. Ya, ada masalah jiwa. Jadi dalam hidup kita ni, ya, yang mahu dibenci, apa yang boleh kita benci? Kita hanya boleh benci sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang Nabi benci. Misalnya, ya, kalau kita bercakap tentang maksiat, Allah benci orang buat maksiat. Nabi benci orang buat maksiat. Allah benci apabila Islam dihina. Nabi benci apabila Islam dihina. Yang itu boleh kita benci. Ya, Allah benci, Nabi benci kalau Al-Quran, ya, dipersendakan. Jadi kebencian itu atas kebencian yang berasas, bukan sebab nafsu dan bukan sebab saja-saja nak benci. Sebab Allah benci, Nabi benci, maka bolehlah kita pun benci pada perkara tersebut. Jadi bagaimana untuk kita ni, ya, mengatasi masalah benci itu tadi? Macam mana caranya? Yang pertamanya sekali, kita kena bersihkan hati dulu. Sebab selagi hati penuh dengan sikap-sikap mazmumah, maka selagi itulah perasaan benci akan bertapak kat situ. Ingat, Allah Maha mengetahui setiap perkara yang berlaku. Oleh itu kita serah pada Allah untuk membuat perhitungan satu hari nanti. Boleh jadi apa yang kita sangka itu tak betul. Boleh jadi juga yang sampai kepada kita itu hanya fitnah. Jadi kikis dan buang perasaan benci itu jauh-jauh. Kita serah pada Allah. Bersihkan hati kita. Ya, bersangka baik. Berlapang dada. Yang kedua, kita berterus terang. Ya, jangan kita pendam sesuatu perkara itu sampai makan diri kita. Ambil langkah yang proaktif, berdepan dengan orang yang kita benci, berterus terang padanya apa yang membuatkan kita tak suka. Mungkin ya, orang itu sendiri pun dia tak sedar sebenarnya bahawa cara dan tingkah lakunya itu tidak disenangi oleh kita. Sebab itulah dia terus lakukan apa yang dia biasa lakukan. Sebab kita tak pernah terus terang. Jadi apabila kita berterus terang, mungkin dia pun beristighfar. Dia kata, "Ya Allah," dia kata, "astaghfirullah," dia kata kan, "aku selama ini tak sangka, aku selama ini tak sedar, aku selama ini tak tahu." Jadi bila kita berterus terang, ia membuka kepada pintu komunikasi yang berkesan. Yang ketiga, kita belajar memaafkan. Ya, bukan mudah untuk benar-benar kita memaafkan perbuatan seseorang kepada kita. Namun kita fikir macam ni je lah. Kalau Nabi SAW dalam menjalankan kerja-kerja dakwahnya, yang mana Nabi ni sering dibenci, sering disakiti oleh kaumnya dengan begitu dahsyat, dengan begitu teruk, namun Nabi tetap memaafkan, tetap mendoakan. Dan sikap dan tingkah laku Nabi SAW ini yang patut kita contohi dan patut kita tauladani. Ya, jika kemaafan itu kita beri dengan hati yang ikhlas, maka ketika itu ya, kita sendiri sebenarnya beri kemaafan untuk kita bebaskan diri kita daripada cengkaman daripada perasaan yang selama ini membelenggu dan membebankan kita selama ini. Jadi bila kita memaafkan, maka akan tercabutlah daripada hati kita, terangkatlah daripada beban, daripada bahu kita, satu beban yang kita tidak pernah fikirkan selama ini. Cubalah. Okay? Dan yang seterusnya, yang keempat, kita kena ingat bahawa satu hari kita mungkin perlukan dia. Kita mungkin benci seseorang hari ini, tapi satu hari ya, kita mungkin sangat perlukan pertolongan atau bantuan dia. Sebab setiap orang itu ada kebolehan, ada kelebihan yang tersendiri. Jadi mungkin satu hari dia menjadi manfaat buat kita. Dan mungkin juga kita kena faham manusia ni sebab kerana ketidaksempurnaan tingkah laku perbuatannya tu tadi, maka dia tersilap langkah. Maka sebab itu kita kena lihat daripada sudut pandang yang positif. Ya, kita belajar juga daripada kekurangan orang lain untuk membentuk peribadi, akhlak, tingkah laku kita agar kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Itulah antara perkara yang nak dibincangkan pada pagi ini dan pada kali ini. Dan saya harap ya, selepas ini kita jadi orang yang dapat menghapuskan rasa benci dan memaafkan orang dengan cara yang seikhlas-ikhlasnya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.